أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تطيع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. والله أعلم بمراده. وإن تطيلن لمن نوتي سير محمد aksara man fil ladhi ingkang luyakake wong kang tetep ing dalam bumi ayal kufar itu gese pirang-pirang kafir diluka maka bakal nyasarkeun ya aksara man fil ladhi kaing siraan sabilillahi saking dadalan Allah dini tegese agama Allah in oranana ma tegese oranana tapi yang undangan nuti ya aksar man filadi illa zonangin sangkapi mujadalatihim laka indale maduanane ya aksar man filadi laka kadwe sira fi amil maitati dalam perkara babatan kol waktu neng ucap taku par kabe ing leban makotalallah wahaku antakuluhumi makotal tumutai barangkang mata ini safallah ing ma iku kang lihat apa yang tak mangan sira kabe hu ing ma tini mangsaking mata ini sira kabe wa in la loranana matagasa oranana umutawi ya kufar illa ya khrusuna ing iku goroh ya kufar kabe ya kribuna pizalik tegese goroh ya kufar kabe ing dalem mengkono-mengkono ma qatalallahu ahaku antakulu inna rabbaka wa a'lamu mai يضلوا عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الله أعلم بمرادين ربك إن ستون بانيران سيدا محمد ويا رب إيكو أعلم كان مها أنيغا أي علم تغسى كان مها أنيغا man ing uang ya dilukang nyasar kerja manan sabili saking dadalene man wahuwa alamu alayuti Allah iku kang ma'uri bilmu tadina kalawan kang oleh pituduh kabeh payu jazi maka bakal ngawal siya Allah kulat saban-saban kang suji minum saking mayadilu lan tadi fakulu mimma zukirasmullahi alaihin kuntum bi ayati mu'minin. Allah alam bimuradi fakulu maka pada marangan siraka bimi mazukira saking barangkang dan tutur apa ismullah aran Allah alaihi ngatasema ayadu biha tegesa dan sumleh yang ma'alas mihi ngatasya aran Allah ingkuntum lamun ana siraka bih bi ayatihi kalawan saka ayat Allah mu'mini naiku kang imankan kabeh. Kanjeng Nabi dakwah ka kufar-kufar Quraisy, Yahudi-Yahudi nu araya di Mekah dengan tenar bahasa namun di Mekah kufar Quraisy. mun di Madinah Yahudi. Padahal mah di Mekah loba Yahudi. Ngan ieu mah dina mustalah tafsir julukanana mun di Mekah kufar Quraisy, mun di Madinah Yahudi Madinah. Nu aya ieuna ambalayah Yahudi ucar kacir nu ka Palestina, ka Israel, nu ka Amerika, Yahudi teh aya nu di sisi-sisi Madinah kabagi tilu kasta Yahudi. Salah sahiji nu moncor aya ka Jakarta make pakaian pemerintah lucir, ngomongna ge bagus, dalil dan lain sebagainya. Kenongna ge gede herah. Balokna ge di dieu geus lain make balok koneng di balok kalapa. Oh, suara. Tapi teu akur. Mun urang nyaritakeun Al-Qur'an jauh jeung Al-Qur'an, mun urang nyaritakeun demokrasi jauh jeung demokrasi, nah iya bibit Yahudi tadukos itu. Sacana kiai, ah mau dibejaku, ja ente leuwih nyaho sebenarnya. Aing ge nyaho di siapa? Henteu mah cenah jelaskeun mah cenah, wah itu lobaan sanong tong tipina jeung sia. Teh Kanjeng Nabi dakwah di Mekah teh pohara berhadapan jeung kafir Quraisy. Urang maka karaknya berhadapan jeng kokolot mutilok sholat doa. Palingnya jeng jawara ngadu kotok. Teu sabar aja jero nama ayah imanan ka Gusti Allah. Tinggal di lempeng-lempeng doa. Urang ngadawahan di lemur. Urang palingnya jeng tukang main gaple. Palingnya jeng tukang main remi. Janya nama judi naga tu jeli le kelas bawah. Jai judi kelas kasino manya nama tebecus. Di samping tebecus teh deui duit pantamah kelas ka 1 miliar kaluhur. Teh geus bae judi nu dihandap bae, kadang-kadang catur ge pake judi bae, kadang-kadang nurudeuh pake judi bloon. Ayo lalaki tapi Kang sia ayo. Ayo ayo judi teh datang ka dijadinya. Wah, cenah kieu di mana eta? Lain di mana aing nyaho? Tetangga aing aya nu kos kitu hiji. Teh. Terus judi tak urang mah berhadapan teh paling jeung eta. Jente urang mah dakwah teh sugana teu ieu mah di gereja cara sesiri sikti jente. Urang mah dakwah teh henteu di kelenteng cara Gus Dur. Gus Dur mah kaluar ti kelenteng nu asup Islam sabaraha. Ulah di deuleuk ka kelentengna. Ulah di deuleuk ka gerejana dibaptis Gus Dur teh. Seuri bae hasil daripada kokoloyoran Gus Dur sabaraha nu asup Islam kardinal. Yehe atuh dakwah mah kudu kitu atuh. Ai dakwah di masjid ka masjid doang mah di luhur mimbar balik diberkatan. Hey. Lain dakwah tawa neangan berkat apa kos kitu. Tah dakwah tuh kan kudu lolodokan kan berarti urang. Kudu ngahiji heula jeung Katolik, kudu ngahiji jeung Kristen urang teh. Ngan boga maksud aing teh deuk ngislamkeun sia. Batur nyarekanan ka urang. Iya tuh batur mantep. Aing mah jeung Allah urusanana dakwah. Batur mencaci memaki ka urang. Ih, urusan sia ta mah. Deuleuk ka aing sabodo. Ya aing mah dibagus-bagus ku sia disumbang henteu aing mah. Digoreng-goreng ya aing urusanana jeung Allah. Aing mah deuk dakwah. Tah lamun geus boga tekad saperti kitu karak dakwah beneran. Cicing di bar urang. Ilu jojing jeung batur. Biasa, masalah. Nah, urang diuk ngahiji di meja tanya ku urang. Sis dari mana sih? Geus lain si Mbak bahasana ge atuh. Sis. Karena tanya kurang pengalaman nana dan lain sebagainya teng sekali dua kali tilu kali karena kok sampai ada di sini bagaimana sis gitu. Oh, saya ini terpaksa. Terpaksa kenapa? Karena darurat. Oh, darurat bahasa Arab. Itu, coba pakai bahasa kita. Ntar kalau darurat mah ada darurat tulbihul mahdurat. Berapa ini urusan nih? Terus yang diomongan dewan tek ceriknya nak. Di urang baru kali ini cek manehanna ada yang nanya sampai sejauh ini. Mas dari mana sih? Wah. Kakara. Begitu jana sesalaman kau udah haram, haram. Aduh, cekirlah ada malaikat di bar nih. Karaknya, coba nomor SMS-nya. Ngomong orang, dakwah orang. Lo bandu ceri. Tisa etik, tanu mantak sanggup nanti tak dakwah modal kos gitu. Orang lamun di bar, orang nuka bawa kad itu atau itu nuka bawa ka orang. Amun jan siap ulah. Tanu kuari disebar teh wali, wali nu kuari disebar di bar atuh loba ulah dikira. Domen teh urang lamun ngaji dunia kewalian teh sing anggeus. Ulah anu kadele di masjid make udeng-udeng gede doang. Nu kadele ku urang make jubah udeng-udeng, wah dakwahna hebat. Nyarekanan batur lain eta nu diutus ke pemerintahan wali. Benang jeng tebenang mah, bener jeng tebener, lain urusan wali, tugas si orang pimpinan kutub dakwah di perekonomian mana di bangsa urusan urusan naik lebar siap dua tekade tak panggil jeng nubuh ke burum make anting etete buah wali si hade besi kak panggil jeng nukos gitu gegeran urang sasalaman tanya. Wali ya. Terus apa-apa deh ini kata Ki Uci juga yang begini wali ini kagetin ke gak wali kan gak ini tenang sih gue yang mah gengbar orang tanya oh di kahirupan orang beuh masya Allah ya Allah lamun di dunia teh aya BIN badan intelijen negara aya intel-intel bais dan lain sebagainya eta mah sakadar zohir tapi intel batin nu disebar di dunia moal terjadi atuh peperangan mun eueuh intel batin moal terjadi atuh jelema keras mun eueuh intel batin aya jangan nyahokeun batin tah lamun geus urang ngaji ka dunia eta kakara eueuh kitaban pantama hese ah kiai sok ngaco bae atuh emang aing mah ngacona kos kitu ku sia dek digeger los teu kajeun aing mah ngacona kos kitu nah ieu Kanjeng Nabi mah heula dakwah teh berhadapan jeung kufar Quraisy cak kufar Quraisy teh ki ka Kanjeng Nabi qulu lin nabi akhbirna ya Muhammad anisyad iza matat di mana mencoba ceritakan ku anjeun Muhammad ka kaula tentang embe anu paeh di sisi jalan di leuweung di gurun man kotalaha Muhammad aya embe paeh sisi jalan ngajongkeng saeta nu maehan dijawab ku Kanjeng Nabi Allahu qatala Allah kamu nu maehan benar benar anta tazamu annama qatalat annama qatalat wa sabaq halalun wa ma qatalaha al-kalbu wal kitu was-saghar halalun wa ma qatalahu Allahu haramun man aing mah teu ngarti ka sia man binatang anu dipaehan ku urang dipencit halal binatang anu diburu ku anjing halal binatang anu diburu ku manuk alap-alap harah halal kulaun anu dipaehan ku Allah haram teu arti aing mah pada pertanyaan ku hara eta pada teu ampe paeh ngajongkeng sorangan nang maehan Allah atuh eta jadi paehan lagi ku Allah sia aing ngomong cenah dipaehan ku Allah aing hukum diharamkeun aing kusian dipaehan jadi halal teu arti aing mah pabeulit jeung Yahudi mah kos kitu tah pabeulit. Pertanyaanana pabeulit geus jeung kubar-kubar Kuresma. Jadi urang teh hayang seuri ngadengin hayang seuri. Eta nanya heula di ka Kangjeng Nabi, "Mamat, aya ta paeh ta embet ta paeh nang mayan sa? Nang mayan Allah." Bener, hebat si Ahmad. Hebat si eta. Berarti bener eta sia. Tapi aing mah nu teu kahartina mah kieu. Embe nu dipencit halal. Embe anu diburu ku anjing halal. Hewan-hewan anu dikuku manuk alap-alap halal. Kunaon atuh nu dipencit ku Gusti Allah haram? Tak eta anu teu kahartina. Atuh kuduna mah eta halal. Janang Allah. Pangeran tante mah langsung. Ayo coba ku masih aman. Tepat urang dijawab salah teh dijawab salah tak pas kitu teh tah. Setep sering di lembur ge pertanyaan-pertanyaan teh urang hayang seuri. Bangsa jawara-jawara pertanyaanana hayang seuri jasa. Masyaallah, jasa masyaallah tah. Aing daek ka masjid nuturkeun kiai asal kiai etana. Geus di masjid bae. Ya kiai eta ge beuki keneh ka dunya. Aing sarua beuki keneh ka dunya mah tunggu taun aing ge nuturkeun nya tayang. Mun jana can beuki geus teu beuki sangu, geus teu beuki nginum, karak aing deuk nurut ka nyana. Eta kumaha dijawabna coba ku urang. Hayu ngajawabna kumaha atuh mah kudu ka dieu sia jawara ka dieu. Tagolok tagolok tagolok. Sia atau aing nu paeh. Hayu ngadu jeung aing. Eta mah geus ulah make dalil tah kos kitu. Ulah make dalil tagolok tah. Barang dicetekel teh ku jawara geula. Aing deuk lompat heula. Masyaallah ieu pertanyaan model ieu model hayang seuri urang eta embe nu dipaehan ku Allah ku sia ku non diharam ge tah ieu aing nu tersepna mun kitu mah tah nu dipaehan ku Allah leuwih halal dipencet kurang halal dipaehan ku Allah leuwih halal karak aing manut ka sia aya mah nu dipaehan ku Allah haram paeh sorangan pan eta ku Allah mah dipaehanana cak sia bangke cenah eta aing nu dipencet ku sia halal ah. Teu karti yang ngomad agama sia. Tengok gitu dah. Nyeri kan aja jantung. Nyeri kan aja jantung. Gusti Allah. Agung Allah. Kanjeng Nabi dia sempat rada ngahuleng. Rada ngahuleng. Datang kadinya tak pertanyaan kupar kures. Teu kira-kira. Begitu ngahuleng. Ditinggalkan ku kafir. Jol malaikat Jibril alaihissalam. Tangena-henana Rasul mah kos gitu. Ketika bleng, jol. Ketika bleng, jol. Utusan Allah kan mantep. Urang mah bleng, ngahuleng, setruk. Aduh, Gusti Allah, aduh. Mantap, aya nu dibere ku Gusti Allah informasi melalui malaikat Jibril, wahyu ngaranna Rasul. Aya anu dibere wahyu jang pribadina bae nabi teu kudu dicaritakeun aya oge nu dibere ilham ku Gusti Allah aya yang penerangan ti Gusti Allah urusanana gaib dibere ku Gusti Allah ilham wali ngaranna dibere datang ka kuari ge teu suung-suung Allah mere kabar mere berita. Ya kulantaran Rasul geus teu aya mere ka wali-wali ilham bentukna jang sanyanaeun teu meunang dibejakeun tasreh mun deuk dibejakeun make kinayah-kinayah bae deuk dibejakeun make isyarah-isyarah teu meunang dijelaskeun cara kitu naon ngaranna seorang wali deuk ngabejakeun tentang usim panas Ki Umar Rancalang teh waluku ditendeun ka luhur ditalia kadeuleuan ku kabehan itu Ki Umar kunaon waluku dikaluhurkeun nya ieu waluku dikaluhurkeun kadeuleuan ku kabehan nanya teu dijawab ku nyana geus hese kikituna bae teh waluku dikaluhurkeun geus. Bener kanyahoan-kanyahoan pas usim hujan bangsa berberan teh bangsa Oktober, November, Desember kuduna mah hujan Januari, Februari hujan panas ereng-erengan datang ka 7-8 setahun teh baheula kakarek ngah masyarakat, oh paigan waluku ditaekeun ka luhur, berarti eta waluku geus teu digunakeun, panas berarti. Istihoroh kiai Umar Rancalang nurunkeun baluku, turunkeun bahkan kunyana ditancepkeun kana tanu, wah asana hujan babanjiran, babanjiran nyecep ka jeroban. Nah, eta Ki Umar Rancalang tuh wali mah kos kitu. Jadi teu meunang langsung tok mol, wei budak engke bakal aya panas 7 bulan tamah dukun. Nu kos kitu mah tamah hijikeun jeung yang subur tamah talian habak tamah dukun nama kos kitu mah teu meunang atuh. Teh cara di kamar ieu teh atuh zaman Ki Musa menghani kos kitu ge ahli ibadah. Motor teh ditumpakan kunyana motor kunyana ditu mari pada ditumpakan henteu sekian teh oh bensin sekian bensin loba henteu lah teu kabeuli balik deui di lembur teh bulak balik bae mah ni weh di ditu geus ditanya belah ditu pancan nanya mari tuh mari eta motor kudu teh ditumpakan oh bensinan sekian bensin loba balik teu kabeuli sekian teh gitu jeng gitu bae. Oi bener bae, menang sabulan pemerintah ngenaikeun BBM. Kakarek ngah masyarakat tuh. Eta karena gitu. Ieu mah lain hati-hati saudara, bakal aya paila. Cing hade bensin naik. Ai bensin naik geus nyaho urusan nagara mah eta mah urusanna zohir. Ieu mah keur carita ilham ti Gusti Allah. Dia menang dizohirkan tetap baik. Lamun lain dorurot amat mah teu menang dizohir. Kecuali geus dorurot jasa, dorurot dia can paham keneh baik. Can paham keneh baik masyarakat sedengkeun ieu mah cilaka yeuh. Geus ka dieu, geus ka ditu, geus ka dieu, geus ka ditu, geus ka ditu, tetep can bae kakarak cel. Itu. Tah eta ilham terus datang ka kuari. Dibikeun ka jelema-jelema ahli Allah. Kerena wali kebelah dina para solihin tetap dibere pirasat dibere ilham ku Gusti Allah. Namun ternyata mah cekas bah tenang bah. Sebab geus aya nikmat jeung Gusti Allah. Henteu kagoda ku ieu jeung ku itu. Iya tuh sabodo bae. Diomongkeun kaji. Di alam sabodo ngal di alam jeung dicawat sakikituna bae nyana mah sebab dirina geus lepas jeung makhluk jeung Allah mun masih kada di alam irungna bekah lamun diomongkeun ciut bahkan ngahajar deui eta mah ngaranna masih babarengan jeung makhluk aing ngaran nu geus pegat jeung makhluk mah sabodo urusan manehna urusan aing mah keur jeung Allah karek mantep teangan tak kiai nu model kos kitu mun aya jadikeun jimat kusia bungkus pakai beber kusia terus yese dagan kiai anu geus kos kitu teh urang ka bawa bae ku kiai-kiai makhluk Kanjeng Nabi dakwah ditanya kos kitu Kanjeng Nabi rada ngahuleng jol malaikat Jibril mawa ayat wa in tuti' aktsara man fil ardh yudilluka an sabilillah Muhammad wallahu alam bimaradi wa in tuti' lamun anjeun nutur-nutur mun anjeun manut kana lolobana jelema nu aya di muka bumi ieu khususna Mekah yana kufar-kufar Mekah anjeun nutur-nutur omongan kufar Mekah timimiti pertanyaan kahiji pertanyaan kadua pertanyaan katilu datang ka kiwari ngariweukeun pikiran anjeun anjeun nuturkeun kana pertanyaan-pertanyaan kufar Mekah Muhammad yudillu an sabilillah eta mah kufar mah nyasarkeun ka anjeun nyalirukeun ka anjeun tina jalan ka Allah yakni nyasarkeun ka agama Allah ulah dituturkeun. Mun aja nuturkeun ka lolobana manusa nu aya di Mekah, ya ada kupar. Omongan-omongan anakku anjeun dituturkeun bae, diayukeun bae. Yeu deui lu. Nyasar maneh sebab disasarkeun ku kupar Mekah teu kudu. In teu aya deui yattabi'una ila dhon. Eueuh deui nyana mah ngan sakadar nutur-nutur sangkaan dirina doang, nafsuna doang, hatena doang. Ngamujadalahan ka anjeun tentang urusan bangke nucak nyana ma qatalallahu ahaqqu an taqulu mimma qataltu. Ngomongna ge hewan nu dipaehan ku Allah leuwih hak didahar tibatan nu dipaehan ku aranjeun kabeh bangke teh leuwih hak didahar sebab lamaehan Allah tibatan nu dipencit ku urang. Ulah dituturkeun Muhammad moal aya anggeus-anggeus teh sasar kajeun ku kumaha. Ieu keur carita jeung kafir, keur carita jeung papada jelema muslim, papada jelema mukmin, ngan nyana mah aya di golongan maksiat. Mayoritas manusia teh kapan maksiat mayoritas? Tuturkeun ku urang omongan-omongan jelema tukang maksiat, moal eucreug ganjeun ku kumaha. Tinggalkeun jelema nu tukang maksiat mah ngomongna ge ngaraheutan kana hate. Senam kana jajantung nage belu urang nage bahasa belu teh hebat teh belu teh geus kebal teh kaluar teh belu aing mah belu aing mah eta moal beres nutur-nutur kana geus ngomong nage geus kieu ulah sok nutur-nutur kiai anu ortodok moal maju siap kajen ku kumaha ge kuari di dunia geus ngeridit kabeh. Kiai geus loba nu ngahalal-halalkeun, ja aya Qur'anan aya dalil komo kiai di Golkar mah tamah geus 150% ngaleuwihan 100 tamah. Geus organisasi ge, berbagai organisasi geus ngahalalkeun, aya ge tokoh-tokoh NU nu ngaharamkeun tamah kasup kana ortodok nu baheula. Sia nuturkeun kiai kos kitu, moal maju nagara, moal maju diri sia. Tuturkeun ye urang ye, kemajuan nagara. Kamajuan bangsa, kamajuan urang perekonomian jeung perpolitikan. Urang nutur-nutur nu kos karari itu moal aya anggeus teh yudilluk an sabilillah, nyasarkeun kana jalan agama Allah. Cilaka sia nutur-nutur kos karari. Ye emang kumaha kitu. Lah, sok nutur-nutur kieu nu kos karari itu cek nyana moal maju. Sagala partai diberihan bae ku nyana. Partai mah deuk kumaha nagara. Organisasi diberian bemal beres nuturkeun kieu kos kitu mah geus bae ieu urang ngeunaheun bareng urang ngabajukeun bangsa jeung nagara duit meunang urang ibadah tenang urang kadang-kadang pan urang ge atuh endek dijadikeun di nagara naon geus ulah nutur-nutur kieu kos kitu yudilluk an sabilillah cilaka emang kumaha kitu engkeu-engkeuan bari teu nyaho maksudna. Kudu dikanyaokeun heula atuh maksudna kira-kira akur jeung agama milu teu akur ulah ulah kitu ayeuna partai lain ulah bener teh ketika partaina bener nu ngalaksanakeunna bener apan teh ketika bener milu ketika teu bener atuh ulah salametkeun diri urang je nu tanggung jawab di akhirat jalain pimpinan partai nu bakal nyalametkeun di akhirat teh lain pimpinan organisasi nu bakal nyalametkeun di akhirat jalain bupati lain camat. Allah. Belah dieu makhluk Kangjeng Nabi. Akur teh jeung kahayang Kangjeng Nabi. Akur jeung kahayang Kangjeng Nabi. Tuturkeun. Takur. Ulah. Cenah di ortodok-ortodok sadaekna sia ngortodok aing. Moal kebel siap modar ka jeung kokoh. Kapanggih jeung Allah sia. Ulah sacablakna sungut sia ngahayu-hayu kana dolalah cilaka sia. Tah lamun geus kos kitu serem. Serem. Ieu mah malah nanyakeun. Kok can aya ngajak-ngajak ih? Aing geus arateul yeuh, hayang gerak-gerak yeuh. Asana motor aing teh teu kabensinan ku nu kos kitu tersep aing mah. Jadi teu eungkeuy-eungkeuyan teh tah aing mah lamun geus waduh hidup hidup hidup tah aing mah asana gairah hirup mantap. Itu nu penting mah asal aya uang eta bae lah bensin uang makan jeung aya uang cecep saeutik lah geus teu mikiran akhirat kuari mah Gusti Allah tuturkeun omongan-omongan mayoritas lamun anjeun nuturkeun aksara man fil ard mayoritas manusia nu aya di muka bumi yudillu bakal nyasarkeun ka anjeun ka bawa urang ka ciwit ka bawa daging ka ditu Urang nanti dididik ku ilmu tasawuf, nanti dididik ku ilmu toriko. Ngengkei jeng nukarar itu hayangnya tung-tung. Kuari pilkades, kamari pilkada, kamari pilgub, sakedeng deui bakal pemilihan partai, sakedeng deui pilpres, balik deui pilgub deui, pilkada deui, pilkades deui, partai deui, pilpres deui, balik deui. Hayuh bae, modar masih kayak aya di dinya. Rugi urang. Cih, de kumaha? Aye geus atuh kudu kumaha ieu nagara? Henteu kudu kumaha? Iyu urang pajukeun. Deuleun nu jujur jeung nu adilna di partai mana pimpinan nu jujur jeung nu adil? Hayu tuturkeun. Nu bangun deuk ngabangun negara jeung bangsa. Tuturkeun ku urang satungtung aya mangga. Eueuh, teu heulana tuh. Kamari nu matak nuturkeun Gus Dur Kiai, salat jana mah ahli Allah. Ngomong ka kaler ka kidul celenah-celenah celene eta mah urusan pribadina, tapi nyana boga tekad ngebangun bangsa jeung negara. Bukti napan? Pecat. Pecat. Ya pecat, geus. Bila perlu pecat kabeh cekir tinggal aing bae sorangan. Amerika kaget kok ieu dipecatan aya naon? Ternyata nyahoeun nyana teh. Karena sandi-sandi politik nu keur hancur-hancuran. Ah, Departemen Penerangan ini adalah markas tikus dan lain-lain sebagainya. Oh berarti bener ya Gus Dur, buta mata ieu mata hate benta nukuari mah beda mata ieu buta mata hate mana kuari nukendek ngebangun bangsa jeung negara. Ayah tutur ke jakudu ayah pamimpin mah mau tidak mau tetep kudu ayah mun eueuh urang doraka jieun ku urang. Baca lah kurang, kumaya. Ah, kayak kukula bakal diterangkan hiji-hiji. Nah, tenang. Asalulah kaburu payah nu kolot ya. Setahun deh bakal kayak Abu Rijal kumaha sosokna. Kemudian atuh Pallo bagaimana? Tete. Kemudian atuh aya nama Prabowo bagaimana karakter bangsa dan lain sebagainya dicaritakeun insyaallah. Kemudian desas-desus Megawati deuk naik deui engke dicaritakeun ku kula. Bahkan SBY nangis ngumpulkeun beberapa tokoh karenanya nangis dua periode teu bisa bakal naikkeun pamajikan dicaritakeun ku kula bakalna. Tenang. Tenang pokona ngaji bakal carita nagara engke bakal urang. Ye, terakhir Bung Jenggot. Apa lu rage ku dua tujuh negara je tu kuat tu pemimpin mangke diserang tepuguh tekaru. Ingat nu mana iya nu mana tan mantak tenang. Kaya dibacakan ku kula dibacakan. Sebab kula geus musyawarah. Jadi para syaitan rajim. Aduh, Gusti Allah, negara orang tetap aku udah di rumah. Mantap gula kaget. Per provinsi dicokot satu tokoh ulama, tokoh masyarakat se-Indonesia yang memikirkan bangsa jeung negara. Kaharepna bakal kumaha sebab perekonomian Indonesia 70% sudah oleh asing. Untuk memulihkan kembali yuk. Di luar tokoh-tokoh partai, di luar kandidat-kandidat geus nongol, urang musyawarahkeun barangkali aya jelema anu terpendam, anu kira-kira bisa diusung ku urang. Urusan partai kecil, eta mah urusanana sakadar, urusan persyaratan birokrasi, engke ge bisa diterapkeun lamun memang aya. Nah, ieu teh keur berpikir sampai kadinya. Ih, lain letik-letik pemikiran eta. Yuk, urang berpikir, ih Indonesia deuk dikumahakeun. Tah, lamun urang diajak berpikir kadinya pan puyeng. Puyeng diajak berpikir kadinya di rumah ieu teh. Politikna kurang geus acak-acakan, perekonomian geus acak-acakan, budaya geus acak-acakan. Ieu teh dibutuhkeun sosok pemimpin nomor 1 nu bakal bisa minimal iya teh ya 50% beula. Berarti atuh neuk ngarobah naon ieu? Neuk ngarobah karakter, sistem. Oh, lain lalagaan. Kamari ge urang ngarobah sistem melalui reformasi kos kieu idek diroba sistem lain letik-letik ngaroba eta teh keur dipikiran ku ari sebab ieu urang lamun terus kos kieu sosok nu aya teh ieu kos kieu kabeh geus dibaca nu mantak ku ari dibutuhkeun ge berarti sosok nu aya teh ieu teh Ham-Ham. Hei Ham-Ham ieu teh bakal bisa apa henteu mawa negara. Ih lain lalagaan. Lain lalagaan maka Hasyim Muzadi bakal dimunculkeun deui, Din Samsudin, Tifan bakal dimunculkeun deui. Kumaha ieu jang negara? Engke bakal Kisah Al Mahfud bakal dimunculkeun deui, orang Muhammadiyah Amin Rais bakal ngomentar deui. Ieu teh kunaon nih sosok nu aya nu nongol ku ari diperkirakan kurang pati mampu bisa mawa negara. Ulah lalaga. Ieu teh kereangan jelema nu otakna sarua jeung otak herang kos bool monyet. Anu bakal ditendeun di tengah-tengah lapangan. Anu bakal kadeuleuh ku manusa balerea. Oh, aya otak di tengah nagara horenganna. Tah ieu nu keur dipikiran teh. Ieu ngaji tafsir ka mana ieu? Teh ya. Mun urang nuturkeun nagara teh yudillu an sabilillah, cilaka. Entah kudu dikuatkeun batin urang. Hirup bae aing tetep takwa ka Gusti Allah. Lah. Moal ka bita aing mah kunu kos kararitu. Moal ka babawa aing mah kunu kos kararitu. Diasingkeun bae asal dipake ka rido ku Gusti Allah. Titik. Tah, neangan karakter nu model kos kitu. Ulah haju, ieu mah cenah urang mah asal ku kumpulan bae itung-itung eta bae aya nu hajat teh gumbrang-gembrung kayak eureun. Kayak urang ku kumpulan teh tak turung eureun. Nanaona. Ku ari teh aya nu kos kararitu tah. Kos kararitu kiai bahasana geus urang mah seperti mah ku kumpulan bae dina tak turung kayak bubar. Kayak urang ku bodo turung. Je. Ieu kiai ondo amat pikiranana. Cilaka Muhammad nutur-nutur wawasan, pikiran, pendapatku permekah. Ulah wa intaya. Wum illa yakhrusun. Nuturkeun anjeun kamaranehanna teu aya deui kecuali nuturkeun sangkanya nama teu make aturan-aturan. Jeung deui sama sakali. Wah, nanaon kecuali bohong. Inna rabbaka sa'nyana pangeran anjeun Muhammad wa a'lamu maha kuninga nyahun mayyadillu an sabili jelema ka jelema nu nyasarkeun apaleun uningan a'lamu bil muhtadin ka jelema anu dibere pituduh atuh budak jeung Allah sasar nyasarkeun apal Allah anu meunang pituduh nuduhkeun apal Gusti Allah ke paijasi kullan minum bakal dibales ieu jelema nu nyasarkeun jeung nu nuduhkeun tetep bakal meunang balesan ti Gusti Allah subhanahu wa taala sesuaikeun jeung aturan Muhammad fakulu mimma zukira rasulullah saya silakan dalahar hewan anu ketika disembelihna dipencitna disebut ngaran Allah terhadap penyembelihan tersebut yakni eta teh sebagai label mukmin maca bismillahirrahmanirrahim kerta dibaca lagi sebenarnya mah masa nu penting nu bencitna jelema nu iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun engke zikrullah na eta mah hanya sekedar alamat sebagai label keimanan. Bismillahirrahmanirrahim sunah. Mantak sing hade urang lamun ka Bali mayoritas Hindu di ditu pepencitanana teu sah. Sing hade di nagara urang mah Bali atawa ka ditu ka NTT sing hade. Atau ka ditu ka Manokwari henteu. Atawa kitu besi pepencitanna model urang ka luar negeri, ka Amerika, ka Inggris, ka Jerman sing hade pepencitanna. Termasuk ke Singapura. nyade lantaran dirinya mayoritas adalah non muslim, pepencitanana haram. Teu meunang didahar kurang, kurang halal ngadahar ketika hewan nu dipencitna ku jelema mukmin, jelema muslim. Ieu ayatna faqulu mimma zukirismullah ya alaih in kuntum biayatihi mu'minin. Lamun aya ranjen kabeh ngimankeun ka ayat-ayat Allah, teu meunang sambarangan urang sing hade nyabakan negara-negara nu mayoritas kafir barang daharna kadaharan-kadaharan nu pertalian jeung pemotongan. Sadajan di urang ge pemotongan model di urang, pemotongan sakaligus make mesin teu sah. Imiti pemotongan di urang teh dilesukeun heula hewan, sanggeus teh dilesukeun digejreg, tek, digejreg asup tek, sakali asup 10 jebret teu sah. Sehingga deh pemotongan-pemotongan mata ya se diurang geus dikuasai ku kafir, daging-daging anu dikirim di luar negeri ka urang import. Nah iya geus sehingga deh nu mencitna di ditu saha sehingga deh urang meuli-meuli daging mun endek api sehingga deh surang meuli di pasar geta hayam-hayam potong sehingga deh nu motong nasaha mun endek api. Sebab aya kieu dongengna, dongeng teh pan lain dongeng sambarangan, ieu mah hampir kanyahoan ku kabehan. Tukang ayam potong meuli 100 misalna. Hah, nu paeh 10 dipotong bae pan kunyana nu paeh. Pan eta teh geus lain rahasia kos kitu. Jambung rugi pan. Meuli 100 paeh 10 atuh mana untungna? Mentak dihejikeun bae geus ulah bohong lah. Mencit teh ge peuting ieu, cara nu ngajual beusi ti peuting. Dijual mana jual beli transaksi ti peuting. Mantak Gusti Allah ngaulahkeun ge jual beli ti peuting, penuh kecurigaan-kecurigaan. Ieu mah pan tukang besi tadah ti isa datang ka subuh. Beurang mah malah masa daekna peuting cek nya nu loba mah. Sakali datang satruk, dua truk ti peuting transaksi lagi. Malah, udah kurang sedikit mah udah enggak apa-apa halal aja. Waduh, buku lu juga lu kayak barang haram. Udah kurang sedikit mah udah halal aja, kita saling halalin ya. Iya, udah tolong enggak coba eta. Buku enggak jual nang maling. Nah eta geus kumaha eta transaksi model kos gitu. Gusti Allah. Nah ieu ge pepencitan model kos gitu. Sing ade kurang deuk apik. Mendak datang ka kuari tepat tiba kita kula makata ka hayam-hayam negeri, sebab almarhum abah asal hayam negeri embu, asal hayam negeri embu henteu almarhum abah mata kula lagi nurutan kula lagi kecuali nu gede daek tah mah. Kula ditanya abah eta kunaon emang hayam negeri kumaha, henteu ku kumaha sih sakedengan eta bae lamun urang nu mencit daek tapi lamun nu di pasar embu dituruta ulah embung bae embung nama tuh teh eta dongengna kos kitu tah meuli 110 dipencit bae malah aya anu ti peternakan nu dipiceun dipulung ku nyana dipencitan dibawa ka pasar atuh pa di urang ngadar bangke mentak salatna ge Allahu Akbar cecekleukeun kos aya negeri eta gara-gara na mah tah dahar kos kitu tah. Sehingga ada tak ita tada haram. Masya Allah. Itu lain rahasia tak kos kitu tak. Tak sehingga deh orang mulai deka Allah diapikan ku orang. Daripada orang ngadahar menang mencit hasil tibatur di pasar, mendingan meuli gabus yeum nu gede. Atuh cenah kieu teh meuli mahal. Atau meuli bandeng sepuguh tamangna daripada nu can jelas. Ieu keur carita apik hayang memperbaiki ibadah urang supaya mantep ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. ulah nuturkeun mayoritas, cik tadi ge nuturkeun mayoritas mah wa in tuti aktsarawan fil ad yudillu. Mun anjeun Muhammad nuturkeun suara mayoritas, mun anjeun nuturkeun suara-suara kafir Mekah secara mayoritas lobana manusia, eta keur khusus baheula. Kuari suara-suara kafir mayoritas di urang teh kapan suara kafir? Kuari teh ieu teh anu keur menggebu suara perekonomian Yahudi kafir di Indonesia. Urang teh geus teu bisa make takrib. Kuari teu bisa make takrib ieu kuari urang make takrib teu bisa, make patul muin geus teu bisa. Hanya perorangan doang urang antara urang yang urang secara nasional geus teu bisa sebab nagara urang na nagara nu dikuasai ku kafir. Na'udzubillah min. Tinggal urang memperbaiki diri. Fakullu mimma dzukira smallahi alaih in kuntum bi ayatihi mu'minin. Wa ma lakum wallahu a'lam bissawab.